Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat wa bidhikrihi tatanazzalur rahmat wa nusalli wa nusallim ala ashrafil bariyat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Amma ba'd, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat, hadirin hadirat jamaah Majlis Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan bantuan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali bisa berkumpul melanjutkan aktivitas kita, kegiatan rutinan dalam keadaan yang penuh diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi perkumpulan yang betul-betul membawa keberkahan, sehingga kita tidak bubar dari tempat ini kecuali kita telah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita ini jangan kita gunakan untuk sia-sia. Mari sisa umur yang ada di dalam diri kita ini kita gunakan untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah sebagai tambahan amal baik kita jika kelak kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mencari keberkahannya Allah itu melewati thariqah para aulia-Nya Allah. Tidak akan mungkin manusia itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala jika tidak ada pembimbing untuk menyampaikan dirinya kepada Allah. Sehingga dikatakan oleh ulama, laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku, jika bukan karena pembimbingku, ma'araftu rabbi, aku enggak akan kenal dengan Tuhanku. Memang tahu kita Tuhan kita Allah, tapi untuk sampai kepada hadiratnya Allah Subhanahu wa taala perlu pembimbing. Mursyid kita, guru besar kita satu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah terpancar pancaran-pancaran ilmu, dari beliaulah terpancar pancaran-pancaran akhlak yang mulia, sehingga dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Al-Husain Al-Habsi, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Enggak ada kebaikan di atas dunia ini, enggak ada ilmu, enggak ada kebaikan di atas dunia ini kecuali semuanya bersumber kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Termasuk thariqah, termasuk salah satu cara untuk kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melazimi pembacaan-pembacaan yang biasa dibaca oleh para aulia-Nya Allah. Salah satunya di dalam kegiatan kita ini adalah membaca ratib. yang dahulu beberapa tahun yang lalu di dalam pengajian kita membaca Ratibul Haddad, dan kita terangkan bagaimana syarah Ratibul Haddad, dan itu alhamdulillah telah terselesaikan. Kita sekarang mulai membaca Ratibul Attas, karya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang sekarang masih dalam permulaan-permulaan pembacaan kitabnya. Apa yang kita dapatkan dari pengajian-pengajian seperti ini, mari kita lazimi, mari kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya sekedar kita baca ratib satu minggu satu kali. Jangan kita baca ratib kalau ketempatan majelis satu kali. Atau jangan cuma kita baca ratib kalau hanya maghrib, antara maghrib dan isya di musala saja. Tapi jadikan pembacaan-pembacaan yang seperti ini selalu kita dengungkan di dalam tengah-tengah rumah tangga kita. Bagaimana Nabi menggambarkan rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, rumah yang dibacakan wirid-wirid para asrafuna salih, maka rumah itu akan dapat dilihat oleh malaikatnya Allah seperti manusia melihat bintang di atas langit yang penuh dengan gemerlap cahaya. Rumah yang enggak ada bacaan Qur'annya, rumah yang enggak pernah dibacakan ratib, ini rumah kabaitil kharib, seperti rumah yang rusak, enggak ada pengguninya. Maka gelap, enggak enak dilihat. Dan begitulah malaikat melihat rumah yang tidak pernah dibacakan bacaan-bacaan orang-orang yang soleh. Maka rumah itu dilihat oleh malaikat seakan-akan rumah kosong yang gelap dan sangatlah menakutkan, para hadirin. Oleh karena itu mari kita ikuti bersama-sama kelanjutan daripada pembacaan keterangan Ratibul Haddad yang masih saat ini menerangkan tentang fadilahnya Ratibul Haddad. Wa hujja li ghairu wahidin anna ahla mahallah minal badiyah yuqalu lahum al-mas'ud qabilah min qabail lahum mahabbah wa i'tiqad fi sayyidina Umar wa annahum kanu yagra'una ratibahu hadha aynama nazalu minal jibal hatta nisa minhum wasibyan balgat nazalat ana bihim fi badiyatihim faraitu ghalibahum yahfadu kama zakaru fattafaq anna ghazahum aduun lahum minal badiyah fi waqtin minal awqat faja'uhum liya'khuduhum fi jais kabir fabainamahum fi ba'dil layali yaqra'una ratib atadhum aljawasis min al-adu laylan ya'lamu bimakanihim liyashabuhum falamma syafu makanahum sami'ahum fi athna iqra'atihim yaqulun bismillah amanna billah wa man yu'min billah la khawfun alayh faqala wahid min al-adu ana mushfiq alaykum لا تغيروا عليكم أبدا لا تغيروا عليكم أبدا فرجعوا إلى أصحابهم ونكثوا أمرهم. Dikatakan ada satu cerita ini bahwasannya ada orang satu gobilah begitu, jadi satu apa namanya keluarga besar begitu. Mereka itu punya kecintaan kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang punya kitab Ratibul Attas ini. Jadi mulai dari kakek-kakeknya itu cintanya sama Al-Habib Umar ini sudah nurun kepada anak-anaknya, kepada menantunya, kepada cucunya, cicitnya, semuanya ikut cinta kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas karena kakek-kakeknya ini semuanya cinta kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Suatu saat mereka ini naik turun gunung begitu. Memang rumahnya di gunung, orang Badiah, orang dari Badui. Rumahnya di gunung, kalau ada perlu dia turun ke bawah, nanti kalau selesai naik lagi. Ini mereka ini kalau turun gunung, naik gunung, mulutnya ini tidak pernah diem, selalu membaca Ratibul Athos ini tadi. Bahkan katanya sang pencerita ini tadi, saya ini pernah turun gunung sama mereka, naik dengan mereka, dan saya pernah turun gunung dengan mereka. Hebatnya mereka ini, yang kecil-kecil itu semua itu apal semua Ratibul Athos. Jangan yang besar, yang kecil-kecil mereka semuanya hafal dengan Ratibul Athos ini tadi. Naik gunung, turun gunung, semuanya. Jadi kalau turun gunung rombongan, rombongan itu sambil baca Ratibul Athos begitu. Nanti naik lagi juga begitu sambil baca, yang besar, yang kecil, semuanya mendengung-dengungkan, mengulang-ulangi daripada bacaan Ratibul Athos, dan mereka semuanya hafal. Suatu saat kelompok ini tadi dihadang oleh perampok. Mereka ini dihadang oleh perampok, naik turun gunung biasa, daerah kawasan rawan perampok, gunung-gunung ini. Begitu dihadang oleh para perampok, maka ada kabar, barang-barang kamu awas, hati-hati, di situ ada perampok yang sudah menunggu kalian, barang-barang kamu akan diambil, nanti dihajar oleh mereka. Maka orang-orang ini tadi berhenti, cari tempat untuk mengamankan dirinya. Begitu duduk berhenti, tapi herannya mulut mereka ini gak diem, terus baca Ratibul Athos. Karena waktu membaca Ratibul Athos ini tadi, perampok itu dengar, loh, ada suara ini. Oh, mungkin ini sekelompok manusia mengetahui keadaan kita yang mau mencegah. Mungkin dia lagi berhenti, lah ini ada suaranya, apa ini suara? Dikejar sama dia, diikuti sedikit sedikit sedikit, di mana, subhanallah, ketemu tadi kelompok ini tadi. Begitu kelompok ini tadi ketemu para hadirin, sang perampok ini menghunuskan pedangnya. Sekarang kamu akan saya bunuh, mana bawaan kamu? Herannya ini kaum nggak putus asa, para hadirin, terus baca lah. Subhanallah, pas yang dibaca oleh kaum ini tadi, kelompok ini tadi, waktu itu yang dibaca Bismillah, amanna billah, wa man yu'min billah la khaufun alaih. Yang dibaca itu Bismillah, amanna billah, wa man yu'min billah la khaufun alaih. Pas yang dibaca itu, para hadirin, perampok ini menguruskan pedangnya. Yang diuruskan pedang itu baca itu Bismillah, amanna billah, wa man yu'min billah la khaufun alaih. Pedangnya ini ditaruh sama dia, enggak jadi, kata perampoknya. Orang-orang ini diem, ditanya, loh pak, enggak jadi ngerampok, kok enggak jadi pedangnya, kenapa? Kata perampoknya tadi ini, lanjutkan bacaan kamu ini, lanjutkan. Kata perampok ini, bacaan kamu itu lanjutkan. Sekali perampok mengatakan, ana musyfiq alaikum, aku sekarang mempunyai rasa kasihan kepada kamu, aku gak jadi ngerampok kamu sudah, kok tiba-tiba aku kasihan sama kamu ini. Kata perampok ini tadi, sudah, jangan bubar, duduk aja di sini, baca terus sampai selesai. Malah perampok ini ngomong, dan aku pesan kepada kamu, terus ya, jangan dirubah ya, ini bacaan, baca terus, kata perampok ini tadi. Aku kok senang jadi sama bacaan ini. Jadi perampoknya ini tadi terus moro, kasihan sama orang itu. Malah perampok ini sok jadi ulama, para hadirin, memerintahkan orang yang dirampok, istiqomah ya, baca wirid ini ya. Ini perampok ajaib ini. Ini perampok apa pernah mondo apa gimana ini, kok ngerti ini? Ya beginilah para hadirin, faraja'u ila ashabihim wadakathu amrohum. Lalu ini tadi perampok kembali ke teman-temannya, ya apa, sudah berhasil dapat berapa kamu? Orang ini ngomong kepada bosnya, udah bos, gak usah diteruskan bos, orang-orang baik yang mau kita rampok gak jadi sudah. Jadi kamu gak dapat? Enggak, kenapa? Diceritakan oleh si perampok ini tadi. Dengan cerita si perampok ini tadi, dibacakan juga oleh si perampok ini tadi, sekelompok perampok itu tadi merokasian semua, lemes semua. Ya wis, gak jadi ngerampok, saya pulang. pulang semua para hadirin gara-gara barokahnya pembacaan Ratibul Athos yang tadi telah kita baca. Begitu hebatnya Ratibul Athos ini. Ada satu juga orang menceritakan, waqad syaka ila jamaah marra fi khauf syadid wa zaman anid min khifa batsy qaumil haramiyah wa hum muhituna bihim fi qaumihim wa min tahtihim fa amartahum bi qira'atihi wa qultu lahum idza fat 'alaikum syai' ba'da qira'ah hadha ar-ratib fa ana dhamin bih fa qara'u fa ma ra'u min ba's wala ra'ahum adu minan nas bi barakah qira'ah wiridul athos nafa'anallahu bisirri. Dikatakan juga ada satu orang datang kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athos. Datang, "Beb, ana ini punya masalah, Beb." "Apa?" "Ini sekarang daerah kami ini diserang oleh banyak perampok atau maling-maling. Kita ini lagi keserang maling, Beb. Jadi warga kami ini semua lagi ketakutan semuanya, Beb. Karena banyak perampok yang sekarang ini merajalela, maling-maling yang sudah mulai masuk ke daerah kami. Terus mereka ini, Beb, nyerang kami habis-habisan. Dari depan ada, dari belakang ada, dari atas, semuanya. Semua penjuru. Sekarang kampung kami ini sudah dikepung oleh preman-preman, maling-maling, Beb. Caranya bagaimana, Beb? Saya mohon barokahnya, Beb." Maka Al-Habib mengatakan, "Yaudah, kamu baca Ratibul Athos." Bukan cuma disuruh baca, para hadirin. Bukan cuma disuruh baca sama Habib ini. Maka Habib ini ngasih jaminan. Loh, ini yang hebatnya. Apa jaminannya? Coba dengarkan baik-baik. "Kamu baca ini Ratibul Athos. Nanti kalau kamu sudah baca Ratibul Athos ini, idza fat 'alaikum syai' ba'da qira'ah hadzal ratib fa ana dhamin bih." Kamu baca Ratibul Athos, kalau selesai kamu baca Ratibul Athos, barang kamu ada yang hilang, datang ke tempat saya, tak ganti, aku yang jaminannya. Jadi kalau setelah kita ini membaca Ratibul Athos, ada barang kita yang hilang kena maling, kata Habib waktu itu, datang ke tempatku ya, aku yang jamin kamu. Tak kembalikan sesuai dengan kehilangannya kamu. Aku sih jamin barangmu hilang setelah kamu baca Ratibul ini. Maka dibaca oleh orang-orang ini. Begitu dibaca orang-orang ini, ternyata subhanallah, fama ra'au minal ba's. Setelah dibaca, daerahnya aman, tidak ada masalah lagi sudah. Bahkan para hadirin, tidak ada orang yang datang memusuhi orang yang membaca Ratibul Athos ini tadi. Kenapa? Ini semua bibarokah daripada pembacaan Wirdul Athos. Semoga kita mendapatkan rahasia sir daripada Ratibul Athos Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athos. Inilah mungkin sedikit apa yang kami sampaikan pada pertemuan ini. Kita akan sambung di episode-episode yang akan datang di pertemuan-pertemuan rutinan kita setiap Rabu malam Kamis di tempat yang berbeda, dan insya Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin. Allahumma amin. Mau tak ceritani sedikit kejadian nyata, bukan kitab ini, kejadian nyata. Dulu gak usah saya sebutkanlah kejadian ini di mana atau kejadian sama siapa, yang jelas Pasuruan gitu aja. Satu rumahnya orang diinjek-injek maling. Rumahnya orang diinjek-injek maling, kenteng pecah. Dibetuli lagi kentengnya. Pecah lagi besoknya, diinjek-injek lagi ya maling, pecah. Betulkan lagi, pecah lagi. Iki opo karepe maling iki? Akhirnya orang ini ikhtiar, enggak ada cara lain, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, aktif baca ratib ini tadi. Dibaca ratib, baca ratib, baca ratib. Waktu itu baca Ratibul Haddad, baca Ratibul Atos, Ratibul Haddad, ganti Ratibul Atos begitu. Cuma diniati. Bukan niat ngapa-ngapakan maling ini, enggak lah ya. Niat baca masrahkan Allah, orang yang naik rumah ini tak pasrahkan apa kata Allah. Wis itu aja sudah. Enggak didoakan mati, enggak didoakan apa yang tinggi, didoakan ya Allah, mandar orang ini jadi pendek, ndak. Oh mandar orang ini semoga orang yang maling rumah saya ini tinggi badannya salangit dure. Ndak. Ya tidak didoakan apa-apa ya. Apa kata Allah, mau dihukum apa terserah, yang penting rumah saya aman, begitu aja. Ya Allah, mohon saya baca ratib ini dengan tujuan rumah saya aman, enggak ada yang naik-naik genteng ini lagi. Baca terus sehari, dua hari, enggak sampai tiga hari, Pak. Dua hari waktu itu kejadiannya. Subhanallah, naik sepeda motor orang ini. Seret, goncengan. Goncengan naik sepeda motor. Ditabrak sepeda motor. Ada orang dua goncengan sepeda motor, ditabrak sepeda motor. Nabraknya enggak keras. Tek, gini, Dok. Yang digonceng cuma jatuh, Dok. Plus. Sepedanya tidak beset sama sekali. Lah mek ditotol tok. Yang nyetir ini mumbul, Pak. Mumbul ini nyetir. Mumbul itu terus jatuhnya tuh pas kepalanya di sini. Pak, rengat kepalanya. Kepalanya rengat. Lu mumbul orang ini. Sing digonceng iki mek brekene tok. Lah mek ditemper mek. Ya Allah mek tutek begini. Mumbul yang ditabrak ini. Kena kepalanya. Tes. Wajah. Percucuran darah. Gak lama kemudian kabar sebelum is dead ini, sebelum is dead ini, kabar kepada sang pemilik rumah, mohon maaf. Ada satu orang datang, mohon maaf. Loh kenapa? Ya, tidak pernah hubungan sama anak kok, mohon maaf. Tidak ada apa. Itu anak yang kemarin pecah kepalanya. Itu masih keluarga saya. Terus hubungannya dengan saya apa? Kata sang pemilik rumah ini. Apa hubungannya dengan saya? Ya itu yang naik rumahnya sampean, yang mencari genteng, yang mau nyolong di rumah sampean, ya itu. Jadi saya minta tolong ridhonya, minta maafnya sebelum anak itu meninggal dunia. Tolong dimaafkan. Yang punya rumah ngomong, iya wong gendeng tok pak 5.000-an ya saya maafkan lah. Kalau misalnya nyolong emas tak minta ganti rugi. Oh ya sudah tidak apa-apa. Akhirnya wallahu'alam kelihatannya ya sudah anu, best is the best, sudah langsung bes yang terbaik yang diberikan sama Allah. Begitu hadirin. Itu kejadian waqo'iyah, kejadian nyata. Oleh karena itu sudahlah, gak perlu pak praidokun, sudah praidokun. Zaman ini 2013 pak, dokun aduh ya apa. Sini kepin kaya, sini kamu begini dokun ini gak bisa tuku Innova pak. Mau pergi ke Surabaya dokunnya nyewa mobil pak, lengunu kok dongakno orang kaya. Jelek dukunnya itu bisa mendoakan orang kaya, kenapa dukunnya enggak kaya? Gitu aja. Dukun katanya ini begini, ini nanti begini, enggak kena santet kamu. Ini begini enggak kena santet. Dukunnya kena santet minta air pengajian saya, Pak. Beb, pendungane, beb kula kena santet, beb. Lho, sik sakti anakku kakek jong. Hadirin, sudahlah enggak usah dukun. Ini lho jimat ini pak, bacaan-bacaan ini jimat. Jadikan ini adalah sumber kehidupan kita, jadikan ini adalah pelindung kita. Karena para salaf kita, orang tua kita gak buat ini kecuali berdasarkan tatanan-tatanan ajaran Rasulullah. Gak ada yang lebih hebat dari Rasulullah. Gak ada yang lebih hebat. Yang lebih hebat dari Rasulullah setan namanya pak. Kalau orang ngaku lebih hebat dari Rasulullah, loh, ini loh sudah yang paling top. Oleh karena itu sudahlah, gak usah. Loh, bagaimana beb kalau kita ke kiai, kalau kita ke habaib, ke orang-orang yang soleh, minta barokah air? Oh gak ada masalah, itu kan bukan dukun itu. Beb, barokahnya beb, anak saya sakit beb. Beb ini dongani. Tak dia dongannya apa-apa pak? Bismillahirrahmanirrahim. Duh, menang itu nih mimpin. Waras pak. Kenapa? sing dibaca itu ini, wiritannya itu ini, Pak. Bukan karena doanya saya, bukan, tapi sebelumnya saya sudah baca-baca ini. Makanya itu barokahnya orang-orang soleh ini. Saya kalau orang-orang itu kalau doai cuma begini, dok, saya dok sakit, beb. Oh ya, ya Allah, berkatnya orang-orang yang soleh, berkatnya Rotibul Adad, berkatnya Rotibul Atos, jika Allah mengendaki sehat walafiat, dikasih sehat tuh. Hah. Kemudian duduk di doni, ini duduk, Pak. Mek sebul tok, ngene tok. Oh, kelewatan kadang. Tambah setruk wae, Pak. Tambah setruk. Akan tetapi para hadirin, ini semua kalau bisa diambil lewat guru, jangan karepe dhewe. Ambillah lewat guru dengan izin guru. Cerita ini terakhir si Cingkas. Kejadian nyata ini, Pak. Ngambil enggak pakai izin guru. Saya ini mondok waktu di Hadramut di Habib Umar dikasih ijazah baca apa wirdu sakron satu hari itu dua kali anak pondok itu. Makanya pembacaan ini kan dulu kan pakai ijazahan. Setelah itu ada orang datang sakit ke rumah saya, stres, bib, tolong bib, anakku stres bib. Ya jok gonang kene, tara kene. Aku dak iso ngobati wong stres. Gonang sing liyane wis sing ngerti-ngerti. Saya otomatis saya enggak paham, bukan bidang saya gitu. Kuatir saya nanti ndak enak. Pak ke dokter atau ke, kalau mau ikhtiar ya ke Habib-habib atau ke kiai-kiai yang memang bidangnya begitu loh. Ajak nang aku. Enggak sudah bib, tolong bib ya bib. Ya wis, bismillah wis. Akhirnya saya baca wirdu sakron yang tadi dibaca di pengajian ini juga. Makanya baca wirdu sakron sebenarnya selesai. Ngarep ono ning ngarepku ini, orang sakit ada di depan saya. Tak kasih air juga. Saya mikir air ini gini, lek tak sebul ndak waras, ini aja dibawa pulang insyaallah sembuh. Cek lang mule ngarepku. Karena saya ndak bukan ahlinya begitu. Hari sebul. Tak sebelum. Lah, kuasane Allah, Pak. Kuasane Allah. Sing stres iki mang terus moro diem. Bukan waras ya. Diem, Dok. Kayak orang diem, Dok. Ya apa kon? Nggih. Kenal kon mbak aku? Habib Umar. Oh ya, gak mulai wis. Waras berarti. Wis, Pak, iki banyune ditelateni, Pak, sedina ping telu, Pak. Dimi. Jadi kayak dokter gitu diminum setelah makan, Pak, pagi, siang, malam. Ditelateni kalau masih kurang sehat ke dokter atau ke yang lainnya. Yang penting wis aku lego, alhamdulillah wis. Kalau enggak ini saya bingung, saya enggak bukan saya bukan tabib toh, saya enggak biasa begitu, enggak iso ngono lho, ngono-ngono iku. Tapi lah waktu itu ada orang yang mau ngundang saya, para hadirin. Ada satu orang mau ngundang saya waktu itu. Delok sing tak lakoni ini tadi didelok. Paham sampean ya? Subhanallah mari ngundang dan lain sebagainya. Temennya dia ini kemasukan jin. Ada orang di daerah waktu itu agak lekok ke sana. Iki opo iki? Kleboran jin kabeh. Gonang Habib Umar. Jadi ada gini. Lah, ini ngelancangi si tamu ini tadi. Tamu saya ini. Wes. Saken Habib iku repot. Jadi gini. Lah terus ya apa? Aku lho sing diwaca Habib aku wis seru pisan. Akhirnya orang ini tadi berangkat para hadirin ke sana. Habib iku maca wirid iki tok. Ayo wis. Sing edan ndi? Kene kon longgo kene. Akhirnya dia ini duduk di depannya orang yang edan tadi itu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadatu bidarbillah tuhulu masyaallah kufluhu la ilaha anu wirid sakron. Baca sebul. Delok si edan maneh. Pocok maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sebul. Dua kali. Ndak sembuh. Tiga kali. Sampai waktu ping pira? Ping 5 dibaca para hadirin. Sebulan yang 5. Ngeblak, blek mati. Mati, Pak. Waktu itu Ramadan, saya waktu itu sama Pak Nanang, sama Pak Ovur, mobil saya di bengkel, ditelepon, assalamualaikum, beb, tolong beb, apa saya mau dibunuh orang lekok beb, apa gara-gara aku ndongani wong anu beb, doai orang tak sebul dadakno bablas mati beb gitu. Akhirnya bingung, saya telepon-telepon orang-orang daerah lekok untuk melepaskan si anak ini. Waktu itu mobil saya tidak ada, jadi saya tidak bisa meluncur ke sana. Tapi bima'unatillah, dengan izin Allah, dengan orang-orang yang tak hubung-hubungi di sana, akhirnya dilepaskan dan pulang dengan selamat. Intinya, jangan berbuat sesuatu illa bi'idzin, kecuali dengan izin seorang guru. Karena guru itu ada silsilah sanad yang sampai bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.